Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fadfillah rahimani Allah wa ayyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Alhamdulillah di pertemuan ke-37. Ya, kita sudah masuk di bab jizyah. Sebelumnya kita murojaah dulu. Ya, tadi pagi kita sudah belajar tentang buwat, kemudian ada khawarij, hukum jihad, kemudian ada ghanimah, ada faid. Kemudian sedikit juga tentang jizyah. Abdu Safi. Hadir Ustaz. Nah, Ustaz. Ya. Ya. Sebutkan atau jelaskan saja apa buwat itu apa? Golongan yang bagaimana? Buwat itu orang yang melampaui sekelompok orang yang melampaui batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah. Itu secara bahasa. Oh. Secara syar'i aja. Syar'inya sekelompok muslimin yang menyelisihi imam atau pemimpin. Meskipun menyelisih maksudnya bukan? Tidak mentaati. Oh, tidak mentaati pemimpin. Imam, pemimpin meskipun pemimpin tersebut berbuat zalim. Karena apa sebabnya ada? Karena mereka ada takwil. Takwil yang membolehkannya. Takwil yang batin, batil secara zon. Kemudian mereka memiliki apa? Mereka memiliki kekuatan. Kekuatan dan apalagi tambahnya? Kekuatan dan mereka memiliki kelompok. Berkelompok. Kelompok sama apa lagi? Satu lagi apa? Punya? Punya? Pemimpin. Yang ditaati. Ya. Seorang yang ditaati. Baik. Jadi dia melakukan tidak atau keluar dari ketaatan dari pemimpin, tidak taat karena ada takwil yang batil secara zon. Maksudnya mereka mengambil zuhir dari ayat atau hadis zuhirnya dan mereka menyandarkan pada zuhirnya. Yang ini masih ada kemungkinan betul tapi secara zon itu batil. Jadi batilnya itu secara zon. Kemungkinan besar itu batil, secara zon itu batil, bukan qot'i batilnya ya. Ini kalau qot'i beda lagi, makanya ini buat itu detailnya seperti itu. Baik, cukup. Yudi Abu Rafiq. Hadir Ustaz. Ya. Hadir Ustaz. Bisa connect? Bisa, Ustaz. Ya. Kapan kita atau kapan Khawarij itu kita perangi? Ketika mereka keluar dari ketaatan dari imam. Ya, terus? Atau ketika kan ada dua. Mereka tidak taat terhadap pemimpin atau yang satu ketika mereka memerangi kaum muslimin, Ustaz. Ya, memerangi kaum muslimin, memerangi kita. Nah, baru kemudian bisa diperangi. Sehingga di sini berarti ada khawarij yang taat gitu ya. Karena ini yang enggak taat ini kita perangi, berarti ada yang taat. Allah alam. Cukup. Kemudian Eko. Ya, Ustaz. Sebutkan hukum jihad. Hukum jihad wajib fardu kifayah, Ustaz. Fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu ain. Fardu kifayah. Tidak fardu ain. Bukan. Ada yang fardu ain enggak? Ada. Berarti ada yang fardu ain. Iya, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu kifayah yang seperti apa? Fardu kifayah ini apa? Yang setahun sekali. Setahun sekali. Ya, ketika apa? Ketika kaum kufar di mana posisinya? Kalau kaum kufar itu berada di negeri kaum muslimin. Negeri kaum muslimin. Di negara mereka. Di negara mereka ya. Ya. Ya. Kemudian kalau enggak bisa menyerang mereka dilakukan dengan cara apa? Berjaga-jaga, Ustaz. Ya, berjaga-jaga di perbatasan. Di perbatasan. Kalau yang fardu ain gimana? Fardu ain adalah tatkala kaum kafir memerangi negeri kita, negeri muslim. Maka wajib bagi wajib bagi penduduk yang diserang sama yang sekitarnya yang jaraknya tidak sampai dua marhalah ya. Ya. Kalau anak-anak perempuan wajib enggak? Anak-anak tidak. Kalau yang diserang? Oh, kalau diserang wajib, Ustaz. Anak-anak wajib. Nggih. Ya. Cukup. Saya ke Muhairo. Siapa lagi? Nah, Dwiki. Nggak musah. Nah. Macam-macam tawanan. Gimana, Ustaz? Macam-macam tawanan seperti apa saja? Kapan tawanan ini nanti bisa menjadi langsung jadi budak atau yang seperti atau jenis yang lainnya seperti apa? Ada dua macam tawanan, sebutkan. Tawanan ya, Ustaz? Tawanan. Ketika dijadikan orang kafir ditawan oleh kaum muslimin. Macam-macam tawanan itu ada dua. Pertama, yang pertama apa? Tawanan yang nakis, yang masih tawanan nakis gak kurang. Gimana tawanan nakis itu? Dampak hukumnya apa? Dia tuh orang-orang kafir yang masih anak kecil atau orang gila atau wanita. Terus? Atau seorang budak. Yang dia tuh otomatis akan langsung menjadi budak. Ketika? Kapan menjadi budak? Ketika di? Ditawan. Ditawan, betul. Terus yang satunya apa namanya? Terus ada tawanan kamil yang sempurna. Itu tuh yang sudah balik, berakal, laki-laki, dan dia yang merdeka. Perlakuannya seperti apa? Nah, di sini ini ada 4 kebijakan yang bisa dilakukan pada tawanan tersebut. Bisa dibunuh, atau dibebaskan, atau bebas dengan tebusan, atau dijadiin budak. Ya, 4 itu, Ustaz. Baik. Saya akan mengakhiri. Ya, wajib dilakukan, Ustaz. Khair Jundua tadi angkat tangan kenapa? Mau ditanya. Khair Jundua. Kalau mau ingin ditanya silakan di ini apa? Di angkat tangannya. Enggak mesti kita tunjuk ya. Saya ingin ditanya gitu atau ingin apa? Biar bisa terutama yang belum pernah. Set. Raden Ka, habis ya? Ya, belum pernah. Ya, Ustaz. Biar keluar suaranya. Iya, Ustaz. Kalau Hunimah, bagaimana pembagiannya Hunimah? Pertama, untuk salaf, salatnya nanti diberikan kepada yang membunuh. Kemudian nanti sisanya dibagi 5. 4 per 5 dibagikan kepada orang-orang yang mengikuti peperangan. Dan nanti yang hadir dibagi, dalam peperangan ya? Iya, Ustaz. Yang hadir dalam peperangan. Terus? Yang 4 per 5 ini nanti dibagi, Ustaz. 3 untuk orang yang jalan kaki, dia dapat 1 bagian. Sedangkan yang menunggang kuda, dia dapat 3 bagian. Lalu 1 per 5 sisanya, itu dibagi lagi menjadi 5 bagian. Satu bagian untuk masolihil muslimin, yaitu untuk ulama, untuk para janda. Lalu satu bagian untuk kerabat Nabi, yaitu Banu Hashim dan Banu Muthalib. Satu bagian untuk anak-anak yatim yang fakir miskin. Lalu satu bagian lagi untuk fakir miskin. Lalu satu bagian terakhir untuk Ibnu Sabil, yaitu orang yang memulai safar atau melewati negeri yang di situ ada ghanimah. Kemudian kalau misalnya ada yang tidak terpenuhi syarat tapi dia ikut itu dapat apa nanti itu? Enggak dapat apa-apa, kasih hadiah apa? Dibagi sedikit, Ustaz. Sedikit. Namanya apa? Produhu, Ustaz. Produhu, ya. Yeah. Baik. Dibagi bagian yang masih di bawah dari saham. Baik. Saya kemuhairo. Cukup ya. Sama fight itu hampir sama. Kita lanjutkan. Qala al-musannifu al-alama Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala syartul makani allazi tuqadu li ajli sukna al-kafiri bihi al-jizyatu. Ya, sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang jizyah, yaitu semacam tarikan atau apa seperti upeti yang dijadikan dikenakan pada ahlu zimah, ya. Secara bahasa itu ya, secara istilah harta yang dibebankan yang atau wajib dibayarkan oleh seorang kafir yang khusus. Nanti ada syarat-syaratnya dengan akad yang khusus pula. Ya, di antara syaratnya dia balik berakal, kemudian merdeka, laki-laki, dan dia ahlu kitab atau ada subah kitab, ya, seperti Majusi. Syarat tempat yang akad jizyah itu di apa dilakukan yaitu dalam rangka si orang kafir menempati tempat tersebut. Syaratnya apa? Tempat yang bisa ditempati orang kafir dan kemudian nanti dibebani jizyah. Yaitu syaratnya adalah qabuluhu li taqririhim wa huwa ma siwa al-hijaz. Yaitu dia menerima tempat tersebut menerima yaitu penetapan mereka. Mereka bisa menetap di situ, bisa tinggal di situ. Yaitu ikrar untuk dia menetapkan dia akan tinggal di situ. Maka tempatnya seperti apa? Ya semua tempat dikecualikan yaitu area Hijaz, yaitu Mekah, Madinah, Yamamah, dan jalan-jalannya. Kemudian, sehingga kalau di situ enggak bisa ya, di Mekah, di Madinah. Seperti Taif, Jeddah, ya, Khaybar, Sartu ma lil jizyah, syarat untuk harta jizyah, harta yang akan dibayarkan yaitu sebagai jizyah. Sartu ma lil jizyati inda kuwatina kaunuhu dinaron fa'aksaro kula sanatin. Ya, sebelumnya tadi berkaitan dengan orang kafir yang tidak bisa tinggal di Mekah dan Madinah. Maka mereka dilarang masuk Mekah secara mutlak, walaupun untuk kemaslahatan. Ya, walaupun untuk kemaslahatan. Ya, syarat hartanya yaitu 1 dinar atau lebih setiap tahun. Ya, ini bagi yang berkecukupan. Maka kalau yang dhaif, yang kekurangan, yang lemah, maka dia boleh kurang dari 1 dinar. Adapun batasan maksimalnya, tidak ada batasan maksimal Pak jizyah. Itu dibayarkan setiap tahun dan disunahkan bagi seorang imam, yaitu untuk melakukan mumakasah. Ya, jadi mumakasah itu penarikan jizyah yang melebihi batas standar, yaitu menetapkan bagi orang yang untuk orang yang tidak fakir ya. Jadi untuk yang ekonomi sedang itu ditetapkan 2 dinar, kemudian yang berkecukupan itu 4 dinar. Jika memungkinkan hal tersebut maka wajib. Nah, ketika akad itu harus memakai dinar, ya, penyebutannya harus dinar, bukan kimahnya. Ya, meskipun nanti setelah akad bisa dibayarkan adalah nilai senilai 1 dinar. Kemudian syurutu siwatil jizyah, syurutu siwatil jizyati arba'atun, ada empat syarat. Yang pertama itisalul qabuli bil ijab, secara lafaz bersambung antara qabul dan ijab. Ijab dari imam, qabul dari ahlu zimah, dari orang kafirnya. Yang kedua wa'adamu at-ta'liqi, tidak ada syarat atau tidak digantung. Wa'adamu ta'qid, dan tidak dibatasi waktu. Dikecualikan kalau mengatakan akrartukum masyitum, itu dibolehkan. Berbeda kalau misalnya masyitu atau sya'afulan atau masya'Allah, maka tidak sah akadnya. Kemudian tadi tidak boleh ada ta'kid, ya. Misalnya dengan batas rentang waktu tertentu, hanya 1 tahun, ya. Atau misalnya akrartukum masyikna minaz zaman, ya. Ini berarti sesuai dengan kehendak kami, ya. Serentang waktu sesuai dengan kehendak kami ini majhul. Mumakasah tadi ini apa? Mumakasah dia menarik jizyah di atas standar minimal. Kemudian zikru qadril jizyati, menyebutkan ukuran besaran jizyah. Misalnya dia sang imam mengatakan akrartukum bidaril Islam au bidarikum au adzintu fi iqamatikum biha ala antaltazimu kada. Antaltazimu kada. Sekian. Jizyatan sebagai jizyah. Watan qadu li hukmina, dan kalian tunduk terhadap hukum kami. Jadi dia dipersilakan, orang kafir ini dipersilakan tinggal di tempat tersebut, ya. Kemudian harus diizinkan, kemudian konsekuensi untuk bayar jizyah sekian, ya, dan nanti harus tunduk terhadap hukum Islam. Suratu aqdil jizyati, an yakula al-imamu aw naibu lil kafiri al-mustajmi'i li syuruti. Seorang imam atau yang wakili itu mengatakan kepada orang kafir yang terpenuhi syarat-syaratnya, al-zintu laka fil iqamati bidarina ala antaltazima dinaron kula sanatin jizyatan watan qada lihukmina. Wayaqulal kafiru qabiltu waraditu. Saya izinkan engkau untuk tinggal di negeri kami, kan tapi engkau wajib membayar 1 dinar setiap tahun sebagai jizyah, dan engkau tunduk mengikuti hukum kami, hukum Islam. Kemudian si kafir mengatakan qabiltu waraditu, berarti sudah selesai akad jizyah. Di orang kafir ini tinggal di negeri Islam, itu dikenai apa? Dikenai jizyah, semacam biaya, ya, atau kayak pajak seperti itu. Per tahunnya, setahun dibayarkan setahun sekali. sebagaimana yang disebut tadi, kaunu dinaron fa aksara kulla sanah. Ya. Maka semakin banyak orang kafir dan semakin banyak apa? Pemasukan, ini salah satu pemasukan bagi apa? Pemerintahan kaum muslimin. Ya. Sebagaimana faik, kemarin sudah atau tadi sudah kita sebutkan ya. Faik juga ada faik, ada harta orang murtad. Ini pos-pos pemasukan itu ada beberapa ya, pemasukan hartanya itu. Ada jizyah, kemudian apa? Ada peninggalan orang murtad, ya apa lagi? Dan ada pajak untuk perdagangan 1/10 bagi orang kafir yang bisnis di negara Islam. Ya. Ini menunjukkan bahasanya kafir itu terhina, kafir itu apa? Terhina. Dan Islam di sini nampak ya apa? Nampak tinggi, nampak menguasai seperti itu ya. Mengendalikan kaum kufar ya, bukan sebaliknya. Itu bentuk idealnya seperti itu. Orang kafir itu di bawah kendali apa? Kaum muslimin. Ketika dia masuk untuk dagang, kenakan biaya. Maka dia mau tinggal di negeri kaum muslimin, ada jizyah ya. Orang murtad keluar dari Islam, hartanya juga menggantung. Nanti kalau dia mati dalam keadaan murtad, hartanya masuk ke Baitul Mal. Akamul jizyah, akamul jizyati kasih rotun minha. Ya, banyak disebutkan di kitab-kitab yang lebih panjang. Yang diantaranya anahu yalzamuna alkafu anhum. Yaitu kita kaum muslimin setelah adanya akad jizyah itu menahan diri untuk tidak apa mengganggu mereka. Ya, tidak boleh mengganggu jiwanya, kemudian hartanya. Dan sesuatu yang ya, yang mereka pandang itu tidak yang tidak mereka pandang haram dalam syariat mereka seperti khamar, kemudian khinzir, yaitu babi, dengan catatan tidak ditampakkan di muka umum, maka itu enggak boleh diganggu. Karena sudah akad jizyah, maka mereka harus dijamin keamanannya, ya, tidak boleh diusik, tidak boleh diganggu. Kemudian al-kafu anhum. Wadaf'u anhum idza lam yakunu bidari harbin laisa fiha muslimun. Juga membela mereka jika mereka tidak di negeri perang kafir harbi yang di situ tidak ada seorang muslim. Jadi mereka misalnya di negeri kita atau di negeri tetangga kita atau di negeri harb orang kafir harbi akan tapi ada muslim di situ. Maka ini kaum muslimin, kalau misalnya orang al-udhimah ini diserang atau diganggu, maka ini kaum muslimin apa membelanya karena ini apa sudah konsekuensi dari akad jizyah. Di akad jizyah itu ya tidak sekedar kemudian narik biaya, tapi ada konsekuensinya. Yaitu wa'taf'u anhum. Ya. Jadi apa? Dibela, dilindungi. misalnya ada kafir lain yang menyerang. Ya. Kemudian yang berikutnya, wadhamanu manutlifu alaihim, yaitu kita kaum muslim menanggung kalau kita merusak atau menghilangkan ya, apa yang mereka miliki ya, berupa jiwa atau harta. Waman uhum min ihdasi kanisatin, kemudian diantara jadi sebelumnya tadi untuk merusak harta itu dikecualikan karena tadi dikecualikan yaitu khamr, khinzir dan semisalnya kalau dirusak maka tidak ada dhuman. Maka ini tidak ada dhuman. Kalau merusak apa? Menghilangkan khamr, khinzir. Tidak ada dhuman, baik itu dia nampakkan khamr tersebut atau tidak. Tapi kalau dia tidak nampakkan, itu termasuk kemaksiatan. Ya. Kalau menghilangkannya, kecuali mereka nampakkan, maka ya tidak mengapa. Kemudian melarang mereka untuk membangun gereja. Atau yang semisalnya tempat-tempat ibadah seperti gereja. Tempat ibadahnya orang Majusi atau orang Yahudi, ya ini nggak boleh. Yaitu di negeri yang kita bangun, ya negeri yang kita kaum muslimin bangun. Misalnya adalah Kairo, Baghdad, Kufah, Basrah, atau di negeri yang penduduknya masuk Islam seperti Madinah, Munawwarah, Yaman. Atau negeri yang kita taklukkan seperti Mesir, Irak. Kemudian ijra'u akamil Islam alaihim allati ya'taqiduna. Memperlakukan hukum Islam kepada mereka yang mereka meyakininya. Ya, ya ditalik bahasanya mereka nanti kalau menghilangkan atau merusak apa yang dimiliki kaum muslim maka mereka menanggung misalnya menghilangkan jiwa atau harta, demikian pula kita kaum muslimin juga menanggung atas mereka. Jika mereka orang kafir terus melakukan apa yang mereka yakini haram seperti zina, kemudian sariqah mencuri dan yang semisal dari keduanya, maka ditegakkan hukuman had atas mereka, hukuman had atau semisalnya. Berbeda halnya jika mereka melakukan apa yang tidak mereka yakini haram, menurut keyakinan mereka adalah tidak haram seperti surbul khamar, minum khamar dan nikah majusi dengan mahrim, maka ini tidak masuk ya. Tidak apa tadi diperlukan apa had karena dalam keyakinan mereka itu tidak haram. Ya dengan syarat mereka tidak menampakkannya, artinya tidak terang-terangan menampakkan hal tersebut, minum khamr secara terang-terangan, nah itu beda. Nah ini kalau dia sembunyi-sembunyi tidak ditampakkan ya, ini tidak terkena hukuman had. Mereka itu orang apa? Kafir tersebut. Ya. Tapi kalau mereka zina, mencuri tetap kena. Karena dalam syariat mereka juga haram. Tapi kalau minum khamr dalam syariat mereka dibolehkan. Allah alam bisawab. Kita lanjutkan. asaitu wal zabaihu. Hewan buruan dan sembelian. Asaitu huwa al-masitu. Ini berarti hewannya, hewan buruannya, bukan perbuatan memburunya. Adapun wadzabaihu jam'u dzabihatin bima'na madzbuhatin. Dzabaih jamak dari dzabihah, mufradnya dzabihah. Dzabihah ini maksudnya adalah madzbuhah, hewan yang disembelih. Kemudian mayu melaku bi asoitu. Dengan apa asoit? Dengan apa ma suatu yumlaku dimiliki bi dengan ma asoitu asoitu hewan buruan, yaitu dengan apa hewan buruan itu dimiliki. Yumlaku asoitu hewan buruan yumlaku dimiliki bi ibtali mana'atihi. Di sini asoit di sini selain yang asoit di dua tanah haram. Maka ini tidak bisa dimiliki sama sekali. Kemudian keluar dari ini adalah hewan-hewan fasik yang telah pernah kita sebutkan ya. Caranya dengan apa? Ibtali mana'ah. Ya. Mana'ah itu kuah, ibtal mana'ah, membatalkan kekuatan, maksudnya adalah melumpuhkan kekuatannya. Melumpuhkan kekuatannya baik secara hissi atau secara hukmi. Misalnya kata musonif digenggam, ya ini banyak sudah dipegang pakai tangan meskipun tidak meniatkan untuk memiliki. Kemudian misalnya lagi ya dengan tasif yaitu mempercepat apa kematian. Kemudian dengan izman yaitu membuatnya cacat. Kemudian membuat dia terjebak dalam perangkap ya misalnya jaring atau perangkap lubang. Kemudian pula tadi sudah kita contohkan yaitu apa? Menangkap dengan tangan. Meskipun dia menangkapnya mengambil hanya untuk dilihat saja, maka ini bisa dimiliki. Jadi tadi ada yang melumpuhkan kekuatan secara hissi konkret, yaitu misalnya tadi, ya, sampai dibuat cacat, dibunuh, ya, kemudian tertangkap sudah nggak punya kekuatan. Kemudian disebutkan yaitu qasdan. Yaitu menyengaja. Bukan secara kebetulan ya. Dia menyengaja misalnya buat perangkap untuk di agar masuk di situ misalnya. Maka kalau enggak sengaja tidak bisa memiliki. Kemudian wala yazulu al-milku anhu bin filatihi. Kepemilikannya tidak hilang dengan infilat, yaitu lepas. Dia hanya sekedar apa? Lepas. Misalnya sebagaimana di analogikan seperti punya budak, budaknya kabur. Nah, itu kan enggak hilang kepemilikan. Ya. Kalau dia lepas, tapi kalau misalnya dia lepasnya karena apa? Karena misalnya tadi diperangkap, kemudian perangkapnya dilepas, ya ini nanti hilang kepemilikannya. Seperti itu. Kalau dilepas sendiri enggak, infilat. Kemudian wala yazulu, juga wala yazulu bi'irsalihi, dengan dilepaskan. Misalnya dia punya hewan ternak, kemudian dilepaskan, bebas gitu. Maka ini enggak hilang kepemilikannya. Nanti kalau ada orang yang mengambil, ya wajib dikembalikan. Arkanu azabhi, rukun-rukun penyembelian. Arkanu azabhi bimana indibah. Ini dimana dengan indibah, karena tadi ada, nanti ada rukunnya ya zabhun sendiri. Yang pertama, ya ada empat. Yang pertama zabhun, yaitu penyembelihan, yaitu dengan memutus hulqum sama mari, ya, untuk hewan yang bisa disembelih. Dan kalau nggak bisa disembelih di tempat manapun, melukai di tempat manapun. Ini rukun pertama adanya penyembelihan, yaitu penyembelihan dengan cara memotong hulqum dan mari. Untuk hewan yang bisa disembelih, kalau hewan yang tidak memungkinkan, maka dengan melukainya di tempat manapun, di bagian tubuh manapun. Yang kedua, azabih, yaitu orang yang menyembelih, baik itu dengan cara membunuh, yaitu tidak disembelih kalau dia tidak mampu disembelih, ya. Misalnya adalah unta yang kabur, ya, masuk ke sumur. Kemudian zabih. Zabih ini maksudnya adalah madbuh, hewan yang disembelih. Kemudian yang keempat ada alatnya, alat untuk menyembelih. Baik itu berupa alat, yaitu senjata tajam atau hewan pemburu. Atau hewan pemburu, seperti anjing pemburu. Ini termasuk bagian kategori alat. Kemudian cara penyembelian, zabhu al-hayawani al-maqdudi alaihi. Ya, cara menyembelih hewan yang bisa atau memungkinkan untuk disembelih, yaitu qat'u hulqumihi, memotong hulqum, wa mari'ihi, dan mari'nya. Hulqum adalah saluran nafas, kalau mari' saluran makanan. Ini kalau mampu disembelih, memungkinkan disembelih, maka harus terpotong hulqum dan terpotong mari. Ini nilai wajibnya, minimal sahnya. Wa zabhu ghairihi. Kemudian kalau penyembelian hewan yang tidak memungkinkan untuk disembelih, maka dengan qatluhu bi ayyi mahal, dibunuh dengan yaitu di area manapun di bagian tubuhnya. Sehingga dengan dilukai tersebut dia menjadi mati. Wa syartuhu, yaitu syarat penyembelihan adalah al-qasdu, ada kesengajaan. Ada kesengajaan. Memaksudkan atau menyengaja. Ya. Menyengaja ini ada macam-macam bentuk atau tingkatan. Yang pertama menyengaja yaitu perbuatan perbuatan penyembelian, yaitu alatnya. Contohnya ada bentuk-bentuk yang tidak sengaja. Misalnya di tangannya seorang ada pisau, kemudian pisau tersebut jatuh mengenai hewan, menjadi terluka dan mati. Atau kemudian misalnya di tangannya ada pisau, kemudian ada yang kambing mengenainya, ya, menggosok-gosokkan, kemudian sampai terputus hulukumnya. Maka halal ini karena tidak ada qasdu, maka haram, tidak sah. Yang kedua, qasdu jinsil hayawan, menyengaja jenis dari hewan tersebut. Misalnya, contoh yang tidak menyengaja sasaran hewan, misalnya melepaskan panah di udara atau di tanah lapang untuk mengetes kekuatan anak panah tersebut atau panah tersebut, kemudian mengenai hewan buruan sehingga terbunuh. Maka ini tidak halal. Kemudian bentuk yang ketiga, memaksudkan ain hayawan, ya, yaitu person dari hayawan. Sehingga dia melempar ke mana hewan buruan yang dia lihat. Atau dia tidak melihat secara langsung, tetapi di kegelapan merasa terlihat, nampak terlihat, atau di balik hijab. Yaitu ada penghalang, misalnya ada pohon-pohon yang lebat, dan dia memaksudkan hal itu, maka halal. Tapi kalau tidak mengetahuinya, misalnya dia memanah dalam kegelapan malam, kemudian dia mengatakan, ya siapa tahu nanti terkena hewan, kemudian terkena, maka tidak halal. Karena tidak tahu dia posisinya aslinya seperti apa. Dan di antara kesunahan menyembelih, yaitu memotong dua urat leher wadajain. Ini tidak wajib. Kalau tidak dipotong juga sah. Yang berikutnya kesunahan yaitu mengasah, mempertajam senjata atau alat yang akan digunakan untuk menyembelih. Yang berikutnya adalah menghadapkan yaitu bagian yang akan disembelih ke arah kiblat. Demikian pula orang yang menyembelih juga menghadapkan dadanya ke arah kiblat. Jadi yang dihadapkan hewan yang disembelih tadi adalah bagian yang akan disembelih ya, sekitar kalau seperti kambing ya, di bagian leher bagian bawah. Kemudian di antara kesunahan adalah, di antara kesunahannya adalah membaca bismillah, yaitu ketika menyembelih atau melepas panah atau hewan pemburu yang mengucapkan bismillah. Kemudian yaitu bersolat pada Nabi SAW. Kemudian di antara kesunahannya, kalau untuk ibil dan yang semisalnya yang leher panjang, itu yang disembelih bagian labah. Labah itu bagian leher yang paling bawah. Tapi kalau untuk selain itu, kambing, kemudian sapi, ya, maka di bagian leher bagian atas. Itu di halak ya, dan dibaringkan di sisi kiri. Itu tambahan saja ya. Syartu azabihi, syarat orang yang menyembelih kaunuhu musliman au kitabian tahilu munakahatuhu, yaitu harus orang muslim atau ahlu kitab, yang ahlu kitab ini halal untuk dinikahi. Tadi sudah kita sebutkan ya di pelajaran sebelumnya. Wa yuzatu fi ghairi al-maqduri alaihi kaunuhu basiran. Dan tambahan syarat untuk hewan yang tidak memungkin disembelih, maka si pemburu harus orang yang bisa melihat. Meskipun bilekuah, artinya dia itu aslinya bisa melihat, tapi kalau posnya gelap, enggak jelas, tapi dia merasa ada apa hewan buruan, kemudian di panah misalnya, maka halal karena dia aslinya bisa melihat. Jadi kalau orang buta tidak bisa. Sehingga kalau sembelihannya orang buta yang dia melepaskan alat sembelihan, maka ini tidak sah karena tidak punya kostum yang sahih. Ini khusus yang tadi apa tidak bisa disembelih, tidak mungkin apa disembelih karena dia nggak melihat, dia nggak melihat hewannya, sasarannya. Syaratu dzabihi, syarat hewannya syaratu dzabihi kaunuhu hayawanan makulan, yaitu hewan itu bisa dimakan. Makulan, sehingga haram menyembelih hewan yang tidak makul, seperti keledai ya, seperti apa keledai keledai yang sudah tidak bisa atau sudah lumpuh misalnya. Meskipun dengan maksud untuk agar dia bisa tidak tersiksa dengan sakitnya dan bisa dimanfaatkan kulitnya setelah disamak. Ini tidak boleh, tidak bisa ya. Kemudian cara pertama itu makulan, yang kedua fihi hayatun mustaqirotun. Hewan tersebut masih ada kehidupan yang mustaqir. Jadi ada namanya hayah mustaqiroh. Apa itu hayah mustaqiroh? Yaitu ruh masih ada di jasad dan masih bisa melihat, mengeluarkan suara, dan bisa masih ada gerakan-gerakan yang terkendali, yang dikendalikan oleh binatang tersebut. Ya. Namanya hayah mustaqiroh. Ada namanya hayah mustamiroh. Mustamiroh berkelanjutan, yaitu waktu dia yang tersisa sampai dia menemui apa? Ajal. Baik itu dengan kematian atau dengan dibunuh. Jadi sisa setelah misalnya dia disembelih misalnya. Kehidupan yang kehidupannya al-madbuh. Atau istilah lain harokatu madbuh, gerakan madbuh. Yaitu gerakan yang tidak terkontrol dan sudah tidak ada namanya penglihatan dan suara dan gerakan yang bisa dikontrol sudah tidak ada. Dan ini disyaratkan dari ada posisinya itu hayatun mustaqiroh. Hewan tersebut ada hayatun mustaqiroh. Disyaratkan ada hayah mustaqiroh ini jika ada sebab yang nanti sebab ini bisa menyebabkan kebinasaan. Misalnya binatang ini memakan tanaman yang memudorotkan, ya. Atau dia misalnya dilukai oleh binatang lain dan sebagainya. Berarti ada satu sebab yang bisa menyebabkan kebinasaan. Ketika mau disembelih, maka harus ada hayatun mustaqiroh. Adapun kalau tidak ada sebab seperti itu, ya, misalnya dia karena sakit saja, maka tetap sah, tetap halal, tetap dia disembelih ketika posisinya sudah harokat madbuh, ya. Saya ini kondisi sakit sudah gerakan madbuh, disembelih masih sah. Surutul alati, syarat alat. Syaratu al-alati kaunuha muhaddadatan. Yaitu tajam. Kemudian tajrohu bisa melukai. Wairu azmin, bukan tulang dan bukan zufrin, bukan kuku. Au kaunuha awqaunuha atau alatnya tersebut untuk fi ghairil makturi alaihi jari hata sibak. Kalau hewan yang tidak memungkinkan disembelih, ya, namanya ghairu al-maktur alaih. Maka alatnya jari hatasiba autoirin mu'allamatan, yaitu berupa hewan pemburu, hewan buas pemburu, ya semisal kambing, anjing atau burung, ya burung pemburu, mu'allamatan yang dia sudah terlatih. Disyaratkan apa? Dia terlatih. Kalau hewan bisa disembelih, ya maka syaratnya senjatanya tadi apa? Ya, alatnya tajam, bukan tulang, bukan kuku. Tapi kalau posisinya tidak sembelih, tapi diburu, maka syaratnya hewan pemburu tadi, anjing pemburu atau burung pemburu, disyaratkan adalah sudah terlatih. Ini adalah syarat alat. Kemudian syurutu ta'limi al-jawarihi minasiba. Syarat yaitu hewan pemburu, hewan buas pemburu. Kambing misalnya, anjing. Yang pertama, syaratnya ada empat. Syurutu ta'limi al-jawarihi minasiba ya arba'ah. Syarat bahasanya hewan itu sudah terlatih, maka hewan pemburu tadi sudah terlatih, maka apa? Ada empat syarat. Yang pertama, an yastarsila idza ursila. Maka kalau dia dilepas, maka dia akan menuju sasaran. Kalau dia lepas sendiri, kemudian dia membunuh hewan buruan, maka tidak halal, ya. Karena ini artinya dia apa? Tidak ada irsal, tidak ada pelepasan. Jadi dia itu ketika memburu ya harus dilepas oleh orangnya yang melatih, yang memiliki ya, atau yang menguasai hewan pemburu tadi, ya, kemudian dilepaskan, kemudian menuju sasaran. Kalau lepas sendiri kemudian membunuh hewan buruan maka tidak halal. Yang kedua, wa'an yan zajira idza zujira. Dia akan berhenti kalau diminta berhenti. Baik itu ketika di awal ditahan dulu, tidak pergi dulu, tidak lari dulu, atau ketika sudah lari kemudian diminta untuk berhenti, dia berhenti. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, wa'ala ya'kula say'an minasoid. Wa'ala ya'kula say'an minasoidi qobla qotlihi wa ba'dahu. Yaitu dia, yang ketiga, tidak memakan sedikit pun hewan buruan tersebut, yaitu tidak makan dagingnya atau yang semisalnya, seperti kulit. Sebelum dia membunuh dan setelahnya. Tapi kalau dia misalnya menjilati darah ini enggak mengapa. Tapi enggak boleh dia itu kemudian menangkap hewan tersebut, kemudian dimakan dagingnya, enggak bisa, enggak sah. Jadi harus dia sekedar menangkap saja, ya membunuh, enggak sampai dia apa memakan. Dia enggak memakan apa daging tersebut. Ya nanti kalau misalnya berupa anjing ya hewan pemburunya maka wajib dibersihkan ya. Dibersihkan yaitu 7 kali salah satunya dicampur dengan tanah yang suci. Tidak ada kewajiban kemudian dipotong bagian yang terkena gigitan kemudian dibuang enggak, tapi cukup dicuci sebagaimana mensucikan benda yang terkena najis mughalazah. Maka itu tetap dihukumi, di sini tetap dihukumi najis. Maka kemudian disucikan terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah wa'an nyataka roro zalika. Hal itu berulang. Wa'an nyataka roro zalika minhu. Yaitu berulang, ini sekali demikian, dua kali demikian, berulang sampai ada prasangka kuat, dia sudah terlatih. Dan nanti ini yang bisa apa, dan hal ini nanti dikembalikan pada yang ahli di bidangnya. Bidang ini mengatakan nih binatang sudah terlatih atau belum. Al-Udhiyatu yaitu bab kurban. Al-Udhiyatu ma yudbahu minan na'am taqaruban ilallahi ta'ala min yaumin nahri ila akhiri ayami tasyriqi. Yaitu suatu yang disembelih, yaitu berupa na'am, yaitu hewan-hewan na'am itu adalah apa? Yang terlewat. Oh ya, apaan? Ada yang terlewat ya. Surutu ta'limil jawarihi minatoyir. Syarat terlatihnya hewan pemburu jika berupa burung, hewan pemburu tersebut. Surutu ta'limil jawarihi minatoyir. Ya surut ta'limil jawarihi minasiba. Yaitu sama dengan syarat yaitu terlatihnya hewan pemburu dari kalangan hewan buas seperti anjing tadi. Kecuali ila al inzijar ida zujirat. Kecuali syarat apa dia akan berhenti ketika diminta berhenti, ini tidak disyaratkan pada burung. Kalau selain itu maka tetap apa disyaratkan. Jadi tetap disyaratkan adalah apa sama seperti tadi, kecuali masalah jika diminta berhenti dia harus berhenti, itu tidak disyaratkan. Maka tetap disyaratkan dia burung tersebut tidak makan hewan buruannya, kemudian disyaratkan kalau dilepas nih maka dia lepas menuju menuju sasaran, kemudian hal itu berulang. Al-Udhiyatu ma yudbahu minan na'am. Na'am di situ adalah ibil, unta, bakor, sapi dan gonam, kambing. Taqaruban ilallahi ta'ala yaitu dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak kapan? Min yaumin nahri. Sejak hari nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, yaitu sejak terbitnya matahari. Ya. Sejak terbit matahari sampai berlalu dua rakaat untuk sholat id dan dua khutbah yang ringan. Itu mulainya, setarnya, bolehnya menyembelih hewan kurban. Ya. Sampai kapan? Ila akhiri ayami tasyrik. Sampai akhir hari tasyrik. Itu 11, 12, 13 berarti tanggal 13. Hukmu tathiyati, hukum yaitu berkorban. Hukmu tathiyati annaha sunatu ainin lil munfarid. Sunnah ain, hukumnya sunnah. Ya, fardu ada yang ain, sunnah juga ada yang ain. Dan ini sunnahnya mu'akadah. Lil munfarid untuk satu orang. Dan dimakruhkan bagi orang yang ingin berkorban, untuk makruh baginya untuk menghilangkan rambut, kemudian kuku, yaitu di 10 awal bulan Zulhijjah. Kemudian wa kifayatin hukumnya sunnah kifayah. Li ahli kulli baitin, li ahli kulli baitin, yaitu untuk setiap penghuni rumah. Yaitu cukup satu mewakili yang lainnya. Yang dimaksud dengan ahlul bait yaitu penghuni rumah, yaitu orang yang wajib dinafkahi. Misalnya dalam keluarga bapak berkorban, maka ini sudah itu sunnah, sudah sunnah kifayah, dan nanti anggota keluarga lain tidak dituntut untuk berkorban. Maka sakoto tolap. Akan tapi dari si pahala tetap yang mendapatkan yang melakukan saja si bapak tadi. Ya, ini namanya sunnah kifayah. Meskipun ada perbedaan pendapat, ini sunnah kifayah itu kepada siapa? Ada yang mengatakan yaitu keluarga orang-orang yang wajib dinafkahi, ada yang mengatakan orang yang satu rumah, ya, yang satu rumah. Artinya kalau sudah dilakukan satu orang, maka gugur tuntutan untuk melakukan pada yang lainnya. Tapi untuk pahala tetap satu orang tersebut. Wa annaha qurban tadi la tajibu illa bin nadhri. Hukumnya tidaklah wajib kecuali dengan dinazarkan. Bisa dengan sore atau yang lainnya, misalnya di catatan kaki hadzi udhiyah, atau kalau yang sore nazar lillahi alaya alaya an adhiya udhiya bihadzihi. Dengan lafaz nazar, ya, dengan lafaz apa nazar. Atau dengan yang semisalnya. Yang semisalnya, misalnya hadzi udhiyah, itu sudah dinamakan apa? Dihukumi seperti nazar. Ya. Dengan nazar misalnya lillahi alaya atau alaya an udhiya bihadzihi. Tapi bisa dengan semisal dengan itu hadzi udhiyah, atau ja'al tuwa udhiyatan. Dan lafaz ini tidak membutuhkan niat. Meskipun niatnya menyelisihinya. Menyelisih zahir dari lafaz. Jadi ini menjadi wajib kalau dia dilafadkan, yaitu lillahi alaya atau alaya an udhiya bihadihi. Atau misalnya semisal dengan nazar, dihukumi semisal dengan nazar. Yaitu mengatakan jadi hadzi udhiyah atau ja'altuha udhiyatan, itu menjadi wajib. Maka kata-kata ju'al ja'altu seperti kedudukan seperti apa nazar. Syurutu tathiyati, syarat-syarat berkorban. Syurutu tathiyati arba'atun, ada empat. Yang pertama, ini ibannya, ya. Yang pertama, an-na'am, ya. An-na'am itu apa? Unta. Kemudian bakor, sapi, kemudian kambing, domba, ya, kerbau masuk dengan sapi. Dan ada pendapat Ibnu Abbas mengatakan boleh dengan apa ayam ataupun angsa, Dan kata Musonif, guru kami merintahkan kalau orangnya fakir untuk taklid daudnya Ibnu Abbas. Dan dikiaskan pada udhiyah, korban adalah akikoh. Maka orang yang punya anak, kalau enggak mampu, akikoh dengan ayam, menurut pendapatnya Ibnu Abbas. Meskipun ini ditinggalkan ya pendapat. Ada pendapat apa Ibnu Abbas yang seperti itu. Ibnu Abbas itu membolehkan apa itu korban dengan ayam. Dan ini sebenarnya sebagian buka mengatakan ini nggak boleh taklid. Sebagaimana sebagian sahabat yang punya pendapat tertentu ditinggalkan pendapatnya karena tidak bisa dipastikan kedobitan nakalnya. Ya. Tidak tawatur, tidak mutawatir. Maka nanti dimungkinkan ada syarat-syarat lain yang kita tidak mengetahuinya. Kalau di Mu'nis Jalis dikatakan begitu. Tapi kalau Musonif mengatakan, guru kami mengatakan, ini yang fakir, ya ikut taklid pendapatnya Ibnu Abbas. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Wa ijza'u adun telah gugur, gugur tanggal, gigi depan dari adun, domba, au bulu wuhu sanatan atau sudah satu tahun. Sudah satu tahun. Ini satu tahun untuk domba. Ya. Kalau untuk wabuluhu al-bakori wal-ma'zi sanatain. Untuk bakor yaitu sapi dan kambing sudah sampai dua tahun. Ya, genap dua tahun masuk ketiga. Wal-ibil khomsasinin. Kalau unta lima tahun. Wafaktu al-aib aladhi yunqisu al-makul. Tidak ada aib, yang aib ini mengurangi makul. Makul itu bisa lahem atau yang lainnya ya, yang dimakan. Misalnya kupingnya, telinganya terpotong, ya kemudian memisah, potongannya terpisah. Nah ini tidak sah. Buta sebelah, yang butanya jelas-jelas buta, nggak bisa melihat sebelah, pincang-pincang yang parah sehingga dia tertinggal ketika di tempat gembalaan, atau sakit yang berat, kurus yang sangat sehingga sumsum itu sudah tidak ada saking kurusnya, itu nggak bisa, tidak terpenuhi syarat, nggak ada aib itu. Wani atau syarat berikutnya niat paniatu inda azabhi. Niat ketika menyembelih. Ami ta'yinu fi malam yu'ayan bin nazri. Atau ditakyin untuk yang tidak ditakyin dengan nazar. Dan dengan nazar, catatan kaki yaitu dia mutatawian, bukan nazar, atau wajib dengan ju'el. Sedangkan kalau ditakyin dengan nazar sejak awal, maka tidak disyaratkan niat. Karena dengan nazar itu sudah keluar dari kepemilikannya, maka mencukupkan itu tidak perlu niat. Ya, kalau sudah dinazarkan, ya enggak perlu niat karena itu sudah keluar dari kepemilikannya sejak dia dinazarkan tersebut. Nah, kalau tidak ditakyin dengan nazar, maka ini bisa dengan takyin. Ditakyin itu ditentukan yaitu ibunya yang mana. Nah, itu. Kemudian waktu at-tahiyati, waktu korban, min mudi qadri rokataini wa khutbataini khafifatin. Khafifatin min tulu'i syamsin. Domin tulu'i syamsi yaumin nahri ila akhiri ayam mitasriki. Waktu korban adalah sejak berlalunya waktu seukuran 2 rakaat ya salat Id plus 2 khutbah yang ringan. Ya, dua-duanya ringan. Dari sejak terbit matahari di hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah sampai akhir hari Tasyrik yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi berlalu apa dari sejak terbit matahari terbit matahari itu minimalnya berlalu seukuran apa? Mengerjakan sholat 2 rakaat dan 2 khutbah ringan minimal sah. Kalau sudah seukuran berlewat itu sudah masuk waktu penyembelihan ya. Meskipun dia tidak sholat ya, meskipun dia tidak sholat Id. Kemudian ada tu man tujzi'u anhum al-udhiyatu al-wahidah. Jumlah yang bisa tercukupi dengan satu kali sembelihan, satu sekali hewan kurban. Maka tujzi'u al-badanatu an-sab'atin. Ya, satu ekor unta bisa mencukupi 7 orang, wal-bakorotu an-sab'atin, dan satu ekor sapi bisa mencukupi 7. Wasatu anwahidin fakot. Adapun kalau kambing hanya satu saja. Dan kambing ini lebih afdol daripada musyarakah patungan unta. Ini lebih afdol satu kambing daripada patungan apa unta. Unta ataupun sapi. Masriful udhiyati yaitu sasaran distribusi atau distribusi kurban, daging kurban. Yajibu atasaduku bijami'i al-udhiyati al-manzurati wa nahya. Wajib mensedekahkan semua yaitu hewan sembelihan yang dia kurbannya adalah dinazarkan. Dan semisalnya ya, tadi wajib dengan ju'el tadi dijadikan wajib, maka ini semuanya disedekahkan, nggak boleh dimanfaatkan. Kalau sudah nazar, ini kurbannya adalah nazar, maka harus disedekahkan semuanya, dagingnya, kulitnya, ya, bulunya, rambutnya, ya, tanduknya, semuanya. Wa yujzi'u nai'un wairu tafihin min lahmil mutatawwa'i biha. Yaitu sudah mencukupi sedekah yang wajib dengan naik itu mentah yang tidak sedikit, tidak remeh, yaitu dari daging yang tadi mutatawwa, yang tadi korbannya sunnah, meskipun hanya sedikit. Ya. Meskipun daging sedikit, tapi sudah bisa disebut ini apa? Sedekah daging. Ya. Ini yang apa? Yang mutatawwa, ya. Kalau tadi kan yang mazur, semuanya dekahkan. Kalau ini yang mutatawa. Dan disunahkan nanti menggabungkan antara dia dimakan sendiri, disedekahkan, dan dihadiahkan. Ya, dengan cara dibagi 3 bagian, sepertiga disedekahkan pada fakir miskin, sepertiga dihadiahkan pada orang-orang yang berkecukupan, orang kaya. Kemudian yang sepertiga untuk keluarganya. Jika enggak bisa melakukan itu, maka wajib menyedekahkan yang apa? Dagingnya yang sudah bisa disebut menyedekahkan daging. Artinya teranggap menyedekahkan daging. Dan disyaratkan untuk dagingnya diberikan dalam keadaan mentah agar si penerima bisa memanfaatkan sekehendak dia, bisa dijual atau yang lainnya. Tidak cukup kalau misalnya dibagikan dengan cara matang, sudah dimasak. Karena hak mereka adalah tamaluk. Tamaluk itu dia memilikinya. Kalau dia sudah matang, ya sudah. Tidak bisa memanfaatkan dengan maksimal. Maka syaratkan naik dalam keadaan mentah. Wala yasihu bai'u syai'in minha. Tidak sah menjual, yaitu tadi hewan sembelian tersebut. Seperti dagingnya, kemudian kulitnya, bulunya. Dan haram hukumnya hal-hal tadi dijadikan upah bagi jagal orang yang menyembelih. Karena ini semakna dengan baik menjual. Tetapi boleh baginya untuk menyedekahkan pada tukang jagal atau menghadiahkannya. Bukan dalam rangka upah. Jadi upah sudah diupah sendiri, kemudian kalau misalnya menyedekahkan, dia misalnya miskin, ya enggak apa-apa. Atau dia kaya dihadiahkan, maka enggak mengapa. Tapi enggak boleh kemudian ini daging ini diberikan bagi tukang jagal. Ini adalah upah untuk menyembelih. Nah, ini hukumnya haram. Tapi kita cukupkan sampai di sini dulu. Yang tidak bisa disembelih seperti ikan, kalau ikan itu kan bangkainya aja halal. Yang tidak disembelih misalnya dia, ya posisinya diburu, ya diburu. Atau tadi kita contohkan dia misalnya unta kabur kemudian masuk dalam sumur, tidak memungkinkan untuk disembelih. Ya, hewan yang tidak sengaja terbunuh. Tadi sudah kita sebutkan, ya. Kalau dia tidak ada kostu, maka tidak sah. Tiba-tiba misalnya alatnya terjatuh kepada kambing, kemudian dia tersembelih. Nah, ini tadi disebutkan, menurut ada namanya kostu. Di antara syaratnya tadi, ya. Ya, tadi sudah kita contohkan. Misalnya di tangannya ada pisau, kemudian jatuh, melukai, terbunuh, maka ini tidak sah, ya. Memotong hewan sembelih sampai putus, ada yang mengatakan makruh. Dalam mazhab, membaca basmalah berarti hukumnya sunnah saja, ya hukumnya sunnah. Artinya kalau dia tidak baca, tetap sah. Tep, kita cukupkan dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Yang pertanyaan disimpan atau dituliskan di grup. Sudah menjelang maghrib. Saya kumohon atas partisipasinya. Ya, kamera sebentar ya di akhir. Ada 24 ya, 20 berapa ini? 21. Nah, Muhammad Fajri. Baik, cukup. Saya Kemuhaira. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.